Terakhir sudah kita bahas ya latihan halaman berapa? 38. Iya. 38. Ya. Sekarang kita lihat latihan di halaman 39 ya, yang cetakan baru. At-tamrin latihan. Ij'al ma ya'ti na'ibal fa'ili. Jadikan ya apa-apa yang berikut ini menjadi apa? Menjadi na'ibul fa'il. Jadi dibuat menjadi pasif. Ya, jadi di sini soal-soalnya adalah kalimat aktif. Kita diminta untuk membuat apa? Pasif ya. Buat apa? Pasif. Kita lihat nomor 1. Qatafa Muhammadun Az-Zahrata. Saya artikan dulu ya. Qatafa artinya memetik. Muhammad memetik apa? Bunga. Ya. Muhammad telah memetik bunga. Nomor 2, amarat Maryamu rajulan. Telah memerintah Maryam itu siapa? Seorang lelaki. Maryam telah memerintah seorang lelaki. Berikutnya, yadribu Aliun al-hirrata. Ali ya sedang memukul apa? Seekor kucing ya. Hiroh itu apa? Kucing. Ali memukul seekor kucing. Nomor 4. Taksirul bintu al-ina'a. Sedang memecahkan ya. Sedang memecahkan anak perempuan itu apa? Bejana ya, bejana. Anak perempuan itu sedang memecahkan bejana ya, ina'. Ina' itu artinya bejana. Sa'alaka doifun ya. Sa'alaka doifun artinya bertanya kepadamu seorang apa? Tamu ya. Doifun artinya tamu ya. Tamu. Kemudian apa? A'to aliyun abaka. Memberikan siapa? Ali kepada siapa? Bapakmu. Ali memberikan kepada bapakmu. Jadi kalimatnya belum sempurna. Yang memberikan apa gitu kan? Apa yang diberi? Apa? Gak tahu ya, sama gak tahu juga saya. Yaktulul muslimun al kafirina. Ya, orang-orang muslim membunuh ya, orang-orang kafir ya, sedang membunuh orang-orang kafir. Sa'alan nabiyyu rajulan, bertanya kepada siapa? Siapa yang bertanya? Nabi bertanya kepada seorang laki-laki. Amaroni ustadun ya, memerintahkan siapa? Saya seorang apa? Ustad. Ustad memerintah saya. Terakhir, dorobani memukulku. Memukul saya siapa? Rajulun, seorang lelaki. Ya, coba kita kerjakan. Ya. Kita coba nomor 1, coba Mas Irfan. Jadi pasif gimana? Gimana? Kutifa Muhammadun. Muhammad dipetik. Muhammad dipetik. Kok Muhammad dipetik? Yang dipetik bunga Muhammad. Muhammadnya dihapus kan? Jadi kutifat. Kutifat atau kutifat? Kutifat. Kutifat Zahra Kotifat itu tu, karena sebagai naibul fa'il. Kutifat atau kutifatis Zahra tu, ya kan? Kan dihapus tu pelakunya tu, dihapus Muhammadnya dihapus. Jadi kutifat, nah gitu. Kutifatis Zahra tu, nah, bisa kan? Ya, coba nomor 2 Mas Dwiki. Ya. Umiru. Hah? Umiru. Umiru. Umiru. Raju. Lun. Lun. Ah, ya. Umiru raju lun. Diperintahkan siapa yang diperintah? Seorang lelaki. Ya, raju lun. Umiru rajulun, ialah telah diperintah seorang lelaki, ya. Rajulun. Baik. Mas Fatra. Iya, Mas Fatra. Nomor 3, Mas. Yadribu aliyun alhirota. Jadi gimana? Gimana? Ini fi'il mudhari atau fi'il madhi? Mudhari ya. Yadribu kalau pasif jadi apa? Yudrabu ya. Yudrabu atau tudrabu? Tudrabu. Kenapa kok tudrabu? Karena al-hirah itu muannas, jadi apa? Tudrabul hirah tu, ya. Tudrabul hirah tu. Nah, gitu. Tudrabul hirah tu. Tudrabu, ya. Nomor 4, Mas Rizky. Mana? Taksirul bintu al-inaha. Kalau pasif mana? Taksirul al-inaha. Tuksirul. Tuksirul. Gimana cara membuat yang pasif itu? Kalau huruf pertama dia apa? Di domah. Sebelum terakhir di fathah. Ini kan fi'il mudhari. Jadi apa? Tuk. Huruf pertama di domah. Sebelum terakhir di fathah. Jadi tuk. Siru saru. Saru. Tuk saru atau yuk saru. Ya. Nah, kita lihat mana terus naibul fa'ilnya siapa? Al ina, al ina'u do. Ina itu mudzakkar muannas. Mudzakkar. Mudzakkar berarti tuksaru atau yuksaru? Yuksaru. Yuksarul ina'u, ya. Yuksarul ina'u, ya. Taib nomor 5. Mas Wisnu. Suil. Suilu kan? Siapa yang ditanya? Siapa? Sa'alaka daifun, bertanya kepada kamu seorang tamu. Berarti yang ditanya siapa? Kamu dah? Ya, jadi mana? Kalau pasif mana? Sa'ala jadi su'i. Su'ila. Su'ila anta itu. Su'il ta, baik. Su'il ta, ya. Su'il ta. Su'ila, su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'ilna, su'il ta. Nah, ketemu kan? Nah, itu. Su'il ta. Su'il ta. Su'il ta, kan? Baik, saya kira latihannya sampai situ aja. Selebihnya silahkan dicoba sendiri di tempatnya masing-masing. Ini mau merojah atau mau tambah? Ya? Merojah aja ya? Merojah? Atau tambah? Ya? Oh ya, merojah aja. Oke, okay, baik. Open book atau close book? Hah? Open. Open aja gak apa-apa. Mana tadi absennya? Absennya mana? Absennya? Dua kali. Kita mulai dari bawah. Habib Abdurrahman. Mana Habib? Oh iya, Mas Habib. Apa yang dimaksud fa'il? Fa'il itu adalah pelaku. Pelaku. Udah itu aja. Pengertiannya. Boleh buka buku kok. Nah, jangan khawatir. Fa'il adalah pelaku. Iya, itu artinya. Pengertiannya apa? Bahasa Indonesia aja. Ada tak di buku? Fa'il adalah ya. Apa? Fa'il adalah dari awal apa? Fa'il adalah terus dan menunjukkan darinya. Darinya yang menunjukkan kepada, yang melakukan kerja. Baik, itu namanya dari fa'il. Isim ya apa? Marfu, menunjukkan yang melakukan perbuatan. Baik, itu namanya fa'il. Ya. Mas Yuda, ada Mas Yuda? Baik. Mas Wisnu? Nah, Wisnu lagi. Kalau naibul fa'il apa Mas? Kalau tadi fa'il, sekarang naibul fa'il. Yang melakukan perbuatan, nah itu kan fa'il. Yang menggantikan, menunjukkan yang dikenai perbuatan, ya. Isim yang apa? Marfu terletak apa? Sesudah fi'il majhul dan menunjukkan yang dikenai perbuatan. Karena aslinya dia adalah apa? Objek, ya. Aslinya apa? Objek. Baik. Mas Teguh ada, Mas Teguh. Ada? Gak ada. Pak Suprato ada ya. Tadi disebutkan apa ya? Ada isim yang mudzakkar, ada yang apa? Muannas. Ya. Bedanya apa? Bedanya, maksudnya bedanya mudzakkar itu apa, muannas apa? Kalau mudzakkar menunjukkan mudzakkar itu menunjukkan apa? Yang berjenis laki-laki ya. Kalau muannas baik. Mudzakkar itu laki-laki, muannas apa? Perempuan. Baik. Mas senang. Ada. Senang Widodo. Ada. Pam. Sini. Mas Rais. Ya, baik. Mas Rais. Ke apa ya? Tadi disebutkan macam-macam isim mu'anas. Sebutkan mas, macam-macam isim mu'anas. Ya, macam-macam mu'anas. Tadi kan ada tuh. Macam-macam isim mu'anas apa saja? Ada banyak tuh. Ada. Boleh buka buku, dibuka dulu. Macam-macam mu'anas. Apa saja? Ya, urut aja, urut-urut dari nomor 1. Halaman 33. Nomor 1 apa? Makana alaman mu'anasan. Berarti apa itu? Nama perempuan. Ya, yeah. Terus nama perempuan. Terus nomor 2. Ya, yeah, yang akhirannya ada apa? Ta'mar buto. Terus nomor 3. Ya, yeah, apa-apa yang ada dalamnya arif ta'nis apa? Maksuro. Terus nomor 4. Ya, jadi apa yang akhirannya ada alif ta'nis apa? Mamdudah. Nomor 5. Yaitu apa? Mu'anas majazi. Nomor 6. Jama' taksir. Nomor 7. Huruf. Ya, nomor 8. Nama-nama apa? Kota. Nama kota atau nama daerah. Baik. Asri Tuan. Ya, sebutkan macam-macam huruf lam. Lam, huruf lam. Bukan la, lam. Huruf lam. Ada 5. Macam-macam huruf lam. Di halaman 29. Baik, nomor 1 apa? Huruf lam. Ya. Yang pertama huruf huruf jar. Baik, terus lam kai, terus lam juhud, terus lam amal, terus lam taukid. Baik. Jadi itu macam-macam huruf apa? Lam. Yang pertama huruf jar. Berarti sesudahnya apa? Isim. Yang kedua lamu kai. Berarti sesudahnya fi'il. Yang ketiga lamul juhud. Berarti sesudahnya fi'il. Yang keempat lamul amar. Berarti sesudahnya fi'il. Yang kelima lam taukid. Ya sesudahnya apa? Fi'il. Baik. Bisa juga lam taukid ini sesudahnya isim nih lo bisa. Mas Ramadiansyah, ada ya? Sebutkan 2 macam la. Iya, apa bedanya? Menafikan, ya. Terus bedanya apa lagi? Iya, tidak menjazmkan fi'il apa? Mudhari. Baik, sabar. Mas Pak Nasir. Ada ya? Ya. Sebutkan alat-alat penjazm yang menjazmkan satu fiil. Yang menjazmkan berapa? Satu fiil. Lam, lama, alam, alama, lam, ma, terus la, la, la, na, apa? La nahiyah, ya. Berapa tadi? 6. Itu alat-alat apa? Penjazm yang menjazmkan berapa? Satu fiil, itu lam, lama, alam, alama, lamul amr, la, nahiyah. Itu yang menjazm berapa? Satu fiil. Pak Muhammad? Ada ya? Ya. Sebutkan alat-alat penasob. Ada berapa? 7 ya. An, lan, idan, kai, lamu kai, lamul, juhud, terus hatta kai. Jadi berapa? 7. Itu apa? Alat-alat apa? Penasob. An, lan, idan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta kai. Ada tuh. Mas Ardi, ada ya? Fi'il itu ada yang apa? Mu'rob dan ada yang apa? Mabni. Apa bedanya mas? Kalau fi'il mu'rob itu bagaimana? Kalau mabni bagaimana? Mu'rob yang akhirnya mabni. Jadi kalau apa? Fi'il itu dikatakan mu'rob, berarti akhirnya apa? Bisa berubah, bisa marfu, bisa apa? Mansub, bisa apa? Majzum. Kalau mabni selalu tetap. Mas Rizky, ada ya? Fi'il yang mu'rob itu apa saja? Fi'il kan ada dari yang apa? Mabni, ada yang mu'rob. Nah pertanyaannya, yang mu'rob itu yang mana? Fi'il apa? Mudhari. Semua fi'il mudhari? Tidak, kecuali? Kecuali yang bersambung dengan apa? Non inas atau non taukid. Jadi itu adalah fi'il yang apa? Mu'rob. Jadi mu'rob itu khusus untuk fi'il apa? Mudhari saja, ya. Yang tidak ada non inas atau non taukid. Itu pada fi'il, ya. Mas Lutfi, ya. Kalau yang mabni berarti fi'il apa, mas? Yang mabni apa saja? Madi, amar. Baik, jadi yang mabni berarti selain yang mu'rob, ya. Berarti fi'il madi, fi'il amar, terus fi'il mudhari yang ada apa? Non inas atau non taukid. Baik. Pak Kasana, ada ya? Baik. Fi'il dibagi berapa? 3 ya. Madi, mudhari, amar, ya. Bukan itu pertanyaannya. Fi'il mudhari aja. Fi'il mudhari dibagi 3. Apa saja, Pak? Fi'il mudhari dibagi 3. Apa saja? Halaman 20. Ada ya? Di halaman 20 ada. Fi'il mudhari dibagi berapa? 3. apa saja? Ya, apa? Yang pertama apa? Ada kan? Sahih apa? Akhir. Terus yang kedua? Mu'tal akhir. Yang ketiga? Af'alul khamsah. Ya, gitu ya. Ingat-ingat ya. Fi'il mudhari dibagi berapa? Tiga. Ada sahih akhir, ada apa? Mu'tal akhir, ada apa? Af'alul khamsah. Ya. Mas Irfan, ya. Tadi kan fi'il mudhari dibagi berapa? Tiga ya. Sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Nah, di antara tiga macam fi'il ini itu yang mabni yang mana? Kan tadi ada apa? Sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada af'alul khamsah. Nah, pertanyaannya di antara tiga macam fi'il mudhari ini yang mabni itu yang mana? Jelas lah pertanyaannya. Di antara tiga macam tadi apa? Sahih akhir, terus apa? Mu'tal akhir, terus apa? Af'alul khamsah. Nah, manakah ya, di antara ketiga macam fi'il ini yang mabni? Ya, jelas lah. Jelas. Jelas. Jawabannya apa? Saya ulangi pertanyaannya. Ini fi'il apa? Mudhari toh? Ya, ada berapa? Tiga. Sahih akhir. Terus apa? Mu'tal akhir. Terus af'alul khamsah. Pertanyaannya, di antara ketiga macam fi'il ini ya, itu yang mabni ya, yang apa? Mabni itu yang mana? Jelas toh pertanyaannya? Jelas. Iya. Jawabannya juga jelas. Apa jawabannya? Enggak tahu. Ya? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Siapa yang tahu? Ini pertanyaannya saya ulangi. Wah, ini udah enggak jelas apa ini? Di antara ketiga macam fi'il ini kan fi'il apa? Mudhari. Setuju? Setuju. Ya. Ada tiga toh? Sahih akhir, terus apa? Mu'tal akhir, terus apa? Awal khamsah. Jelas? Baik. Pertanyaannya, di antara tiga macam fi'il ini yang mabni, mabni itu apa? Tak? Yang akhirannya tidak bisa berubah. Yang mana? Yang mana? Ya enggak ada. Karena ini adalah fi'il apa? Mu'rob. Gitu? Mu'rob kan? Iya. Kalau yang mabni itu fi'il mati, fi'il amar, dan fi'il mudhari yang ada non dinas atau non taukid. Lah ini kan fi'il yang mu'rob, makanya masuk di tabel halaman 24. Makanya kalau ditanya mana yang mabni, ya tidak ada, ya kan? Jelas toh? Jelas kan gitu. Iya, mudah lah. Mudah, jauh lebih mudah. Jangan terjebak ya. Enggak susah pertanyaannya. Cuma harus dipikir sedikit gitu aja. Mas Ilham. Ya. Sekarang ya pertanyaan yang mudah juga. Ya, mudah juga. Ya, kita sudah belajar tasrif fi'il apa? Amar, gitu. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna, ya kan? Sudah kan? Baik. Pertanyaannya, di antara fi'il-fi'il ini yang mu'rob yang mana? Di antara fi'il-fi'il ini yang mu'rob yang mana? Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Nah, mana yang mu'rob? Semuanya. Kok jadi gitu? Kok jawabnya jadi ikut semuanya? Mu'rab tuh akhirnya bisa berubah. Oh ini bisa berubah ya. Utubu. Ini bisa berubah ya. Gimana? Kan mu'rab itu yang akhirnya selalu mu'rab itu akhirnya apa? Bisa berubah. Tadi kan sudah jelaskan. Kalau fi'il itu ada berapa? Tiga. Madi, mudhari, amar. Yang madi selalu apa? Tetap. Amar juga selalu tetap. Ini fi'il apa? Amar. Berarti semuanya adalah mabni. Berarti pertanyaannya di antara fi'il-fi'il ini uktub, uktuba, uktubi, uktubi, uktuba, uktubna, ini yang mu'rab yang enggak ada. Tidak ada. Karena semuanya lah mabni, gitu kan? Mudah tak? Mudah. Wah, ini kayaknya sudah pada ngantuk. Ya. Mas Hasan. Ada ya? Iya, Mas Hasan belum ngantuk. Iya. Coba di tasrif yaktubu, tasrif fi'il mudhari. Hamzah. Ada ya? Mas Hamzah. Coba di tasrif fi'il madi kataba. Mas Habib. Habibullah. Oh iya. Mana Mas Habib? Bukan ya? Oh tak kira dari. Mas Kanan. Ada ya Mas Kanan? Oke iya. Yang ada saja. Baik. Sebutkan isim-isim yang mabni. Nah, itu lagi pengen. Apa? Isim apa? Domir. Terus? Isyarah. Mausul. Istifham. Syarat. Apa? Syarat. Ya, syarat. Iya, Mas Faizal. Ada masih? Ya, alhamdulillah. Baik, kita sudah belajar tentang i'rab. I'rab ada berapa, Mas? I'rab ada berapa? Mas Faizal. Ada berapa? I'rab ada? Boleh buka buku? Iya. Jangan khawatir. Buka aja di buku ada. I'rab ada berapa? Macam-macam i'rab itu ada 9. Masya Allah, i'rab ada 9. I'rab ya, i'rab macam-macam i'rab. Cari lagi, mungkin tadi salah lihat. I'rab. Ada berapa? Dua. Masya Allah. Apa saja? Yakin? I'rab cuma ada dua? I'rab. Macam-macam i'rab ya. Sudah ya, sudah kita pelajari. Mungkin bisa dibantu Mas Fatra. Berapa, Mas? Ya? 4. 4. Iya, apa saja? Rofa. Hah? Urut-urut, wah, urut-urut. Rofa. Nasab. Rofa. Rofa, terus apa? Nasab, terus apa? Ya boleh lah, marfu, mansub, terus apa? Majrur, oke, taib. Satu lagi apa? Jazm atau majzum. Jadi kalau ditanya i'rab ada 4. Rafa, nasab, jar dan jazm ya. Rafa tandanya apa? Dhamma. Nasab buat jar, kasrah, jazm sukun. Sukun. Baik. Mas Fatih. Ada. Oh iya, Mas Fatih. Apa bedanya isim maksur dengan isim mangkus? Bedanya isim maksur dengan isim mangkus ya. Alif lazim, terus mangkus di akhirnya apa? Ya lazimah, sebelumnya di kasroh. Yakin? Ya bisa ya. Mangkus di akhirnya apa? Ya lazimah, sebelumnya di kasroh ya. Mas Fahruddin ya. Sebutkan tanda i'rab. Apa lagi nih? Sebutkan tanda i'rab pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah ya. Af'alul khamsah ini bukan asmaul khamsah. Af'alul khamsah ya. Fi'il-fi'il yang 5. Bukan asmaul khamsah. Af'alul khamsah yang akhirnya apa? Ani ani una una ina. Nah, itu kan. Apa tanda i'rabnya? Alif. Hah? Alif. Nun. Apa? Tetapnya nun. Baik. Terus hilangnya nun kemana? Ya, terus kalau ya maksudnya hilang kemana? Enggak tahu kan? Sama saya juga enggak tahu. Kalau majzum? Majzum hilangnya nun. Iya, dihapus gitu ya, ini dihapus nanti. Baik, Mas Edi. Ya, Mas Edi. Kalau tanda i'rab pada apa tadi? Afalul khamsah. Sekarang apa, bagaimana tanda i'rab pada fi'il sahih akhir? Ya. Dhamma. Ya. Iya, majzum dengan apa? Sukun. Baik. Mas Dwiki. Iya. Sebutkan isim yang mansub dengan ya. Isim apa yang mansub dengan ya? Musanna. Yang mansub dengan apa? Ya. Dan asmaul khamsah. Isim yang mansub, mansub ya. Mansub dengan ya. Ya, musanna, terus sama Terus? Ya? Apa tadi? Musana. Terus apa? Jama' mudzakkar salim. Terus? Sudah. Oh iya, sudah. Cuma berapa? Dua. Itu yang mansub dengan apa? Ya. Ya, cuma dua. Mas Beni. Ya. Sebutkan isim yang mansub dengan kasro. Isim yang mansub dengan kasro. Mu'anas salim. Jama' mu'anas salim. Baik. Ada lagi? Sudah. Cuma satu ya. Jadi apa? Jama' mu'anas salim itu kalau mansub dengan kasro. Ya. Mas Arif. Sebutkan isim yang mansub dengan sebutkan isim yang majrur dengan fathah. Isim yang majrur dengan fathah itu apa? Isim apa? Layan sore. Itu majrur dengan apa? Fathah. Mas Ari. Ya, Mas Ari. Sebutkan ya isim yang marfu dengan dhammah muqaddarah. Maksur mangkus. Ada lagi? Sudah ya, cuma dua ya. Yang marfu dengan apa? Dhammah muqaddarah. Cuma maksur dan mangkus ya. Mas Anam, ya sebutkan dua macam huruf. Mas Anam. Dua macam apa? Huruf. Apa saja? Huruf. Iya. Iya. Dua macam huruf. Apa saja? Min. Bukan contohnya. Ini macamnya ya. Kelompoknya ya, alirannya. Alirannya. Bukan contohnya, kalau contohnya banyak banget. Sebutkan dua macam apa istilahnya? Jenis atau kelompok huruf. Oh. Ya. Apa? Jamak ismiyah sama ya, Bun. Huruf-huruf kok jamak? Huruf. Ya, macam-macam huruf dibagi berapa? Dua, ya kan? Apa saja? Huruf. Ya, iya. Ah, sama? Mabaniyah. Hah? Ma'ani ya. Jadi ada huruf mabani dan ma'ani. Kalau mabani itu huruf ija. Iya. Ya, kalau ma'ani itu huruf yang punya makna ya. Baik. Mas Ali, masih ada? Baik. Sebutkan huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar. Ada ya di buku di halaman berapa? Tiga. Huruf-huruf jar. Ya. Min. Ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf, alam. Baik, itu huruf-huruf apa? C. Mas Aldianto, ada? Ada. Mas Agus, ada tadi Mas Agus? Oh, di sini. Ya, Mas Agus. Bagaimana cara membuat isim jamak taksir? Dengan apa? Melihat di kamus atau menelaah kitab atau banyak membaca. Jadi gimana cara buatnya? Tidak ada rumus khusus ya. Tidak ada rumus yang tertentu ya. Habis ya. Siapa yang belum bertanya? Siapa yang belum bertanya? Sudah semua ya? Ya. Sudah saya anggap. Ini silakan tanda tangan lagi ya. Ini tanda tangannya dua kali. Ya, jadi kita sudah sampai apa tadi? Pembahasan terakhir tentang apa tadi? Naibul fa'il ya, sudah sampai halaman 39. Ya. Alhamdulillah ya, sudah dapat 50% belum? Belum ya? Oh, belum ya. Ini hari berapa tuh? Hari ketiga. Oh ya. Berarti masih ada berapa? 4 hari. Memang harus sabar ya belajar. Kata para ulama lah, man sabata nabata. Ya, barang siapa yang sabar atau apa istilahnya, teguh, maka dia akan apa? Tumbuh gitu. Jadi kalau orang itu sabar, insya Allah akan mengalami apa? Peningkatan. Artinya belajar dan belajar. Kata para ulama, innama yutlabul ilmu ala maril ayami wal layali. Ilmu itu dituntut itulah seiring dengan perjalanan siang dan malam ya. La yustata'ul ilmu birohatil jismi. Kata Yahya bin Abi Katsir, ilmu itu tidak didapatkan dengan apa? Badan yang bersantai santai. Kalau kita kerjanya santai-santai terus ya, maka tidak dapat ilmu. Harus ada usaha. Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka apa? Pasti akan kami berikan petunjuk menuju jalan keridhaan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara apa? Al-jihad, yaitu kesungguhan, dengan apa? Al-hidayah. Semakin besar jihadnya atau kesungguhannya, maka semakin besar apa? Hidayahnya. Jadi kalau pengen kita dapat hidayah lebih banyak, maka harus lebih banyak bersungguh-sungguh ya. Man jadda wajada. Ini apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan ya. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.